Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dunya darul masaib wal bala. Sesungguhnya dunia ini adalah negeri tempatnya segala musibah dan bala. Negeri tempatnya sehat dan sakit. Negeri di mana orang bisa bahagia dan bisa menderita. Negeri di mana orang bisa senang dan bisa susah. Adapun kaum muslimin, orang-orang yang beriman, menjadikan dunia ini sebagai penjara bagi mereka. Ad-dunya sijnul lil mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir. Dan surga bagi orang-orang kafir. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lalui ini begitu berat kita rasakan. Dengan musibah, wabah di mana-mana. Dengan tingkah laku kaum muslimin yang tidak bisa diatur. Dengan maraknya berita-berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menambah ketakutan, menambah kekhawatiran, dan ini menjadikan kaum muslimin terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang percaya kepada para ulama dan tabib. Mereka percaya, menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama dan umara, juga kepada tenaga medis. Tapi di sana ada orang-orang yang acuh, meremehkan, dan tidak mematuhi apa yang telah dihimbau dan diperintahkan oleh ulama dan umara. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita hari ini telah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berikan sinyal kepada kita melalui Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna ila umami min qablikum fa aghaznahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Sesungguhnya kami telah utus kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Kami berikan mereka musibah, syarra wad-dharra, musibah dan kesengsaraan. La'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang kita alami hari ini menuntut kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapati bahwa teknologi canggih sekalipun, ketinggian ilmu manusia sekalipun, belum dapat mengatasi wabah dan virus ini. Karena itu, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kembali kepada ajaran dan tuntunan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita melalui Al-Qur'an dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surat ini, "Falaula iza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun." Akan tetapi kata Allah, ketika mereka diberikan musibah dan bencana itu, mereka tidak datang kepada Allah dalam keadaan tunduk dan berserah diri, melainkan mereka qasat qulubuhum, keras hati mereka. Diberi petunjuk, dihimbau, mereka tidak dengar. Diberi arahan, mereka membangkang. Ya, maka ini yang terus menambah-nambah musibah. Ini yang terus semakin meluaskan penyebaran virus dan wabah. Wa zayyana lahum syaitan. Dan syaitan akan terus-menerus menghiasi amalan-amalan mereka. Syaitan akan terus-menerus menghiasi tingkah laku mereka dan pemahaman mereka. Akan disisipkan ke dalam pemahaman orang-orang yang qasad qulubuhum, yang keras hati mereka itu akan syaitan bisikkan ke dalam hati mereka, pemikiran mereka, bahwa himbauan itu hanya akalan-akalan pemerintah. Bahwa arahan pemerintah itu untuk menjauhkan umat Islam dari masjid-masjid mereka, ini merupakan bentuk penghiasan syaitan terhadap hati-hati yang keras, lagi membatu, yang tidak mendengarkan arahan para ulama dan pemimpin mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi min waliyin." Kata Allah, apabila Allah ingin memberikan musibah kepada suatu kaum, fala marada lahu, maka tidak ada yang dapat menolaknya, wa ma lahum min dunihi min waliyin, maka mereka tidak memiliki penolong sedikit pun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengalihkan isu wabah corona ini bahwa ini konspirasi, bahwa ini bukan dari Allah, ini hanya akalan-akalan musuh-musuh Islam, ya. Maka ayat ini menjawab bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan, musibah kepada satu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Tidak ada. Dan tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar, kita perkokoh ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada satu zat pun yang mampu menolak musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kendati usaha kita yang maksimal untuk menolak bencana itu dengan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan, dengan kenduri tolak bala, dengan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka urusan-urusan seperti ini tidak dapat sedikit pun menolong kita. Tidak akan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mencegah satu keburukan, falakashifalahu illahu, maka tidak ada yang dapat membuka keburukan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus meyakini bahwa musibah yang menimpa kita hari ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mencegah kecuali Dia. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka jika Allah ingin mengangkat wabah ini, jika Allah ingin mengangkat bala ini, maka itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Dengan kondisi yang kita yang sedang berpuasa ini, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari bumi Indonesia ini, dari negeri Indonesia ini, agar Allah Subhanahu wa taala bersihkan kembali negeri ini dari virus dan wabah yang telah melanda. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa apapun yang menimpa kita, maka itu karena tangan-tangan kita sendiri. Apapun yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, itu karena tindakan kita sendiri. Kita yang mendatangkan bencana itu ke tengah-tengah kita tanpa kita sadari. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tazharil fahsya fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihi muta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan sampai fahisyah, kejelekan, tidak akan sampai menimpa kejelekan pada suatu kaum sampai mereka berbuat terang-terangan akan perbuatan-perbuatan ini, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, illa fashafihi muta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim. Kalau mereka sudah berterang-terangan terhadap kelakuan fahsya, terhadap kejelekan yang mereka lakukan, maka fashafihi muta'un akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah ta'un wal auja dan kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim, yakni wabah dan kelaparan yang tidak pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kata fahsya di sini itu zina, perbuatan zina yang dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin yang itu sekarang dipertontonkan. Baik bisa dipertontonkan langsung melalui mata maupun melalui media-media lain. Dan jika ini telah dilakukan oleh manusia, fasyafihi muta'un, maka akan tersebar di antara mereka wabah ta'un. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecanggihan teknologi hari ini telah membuka semua itu. Zina bisa diakses secara terang-terangan. Zina bisa terus dibagikan ke orang-orang lain. Maka ini yang kemudian menyebabkan wabah dan virus itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Tidak ada lagi yang menganggap bahwa itu suatu yang haram. Bahkan ada orang-orang yang dengan kecerdasannya menghalalkan perbuatan zina ini. Na'udzubillahi min zalik. Ini yang membuat kemudian ta'un, wabah, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأولين.